Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-An'am dari tafsir surat Al-An'am karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masuk pada ayat yang ke-15 dan 16, yaitu firman Allah Azza wa Jal yang artinya, kul katakanlah, inni akhafu, aku merasa takut, in asautu rabbi, jika aku durhaka pada Rabbku, aku merasa takut adzab yaumin, siksaan pada hari azimin yang besar. Man, siapa saja yang yusrab, dipalingkan anhu dari adab yawma idzin pada hari itu, faqad rahimah, sungguh dia adalah orang yang Allah sayangi. Wa dzalikal fawzul mubin, dan itu adalah keberuntungan yang nyata. Maknanya, katakanlah kepada mereka-mereka dan selain mereka, umumkanlah pengumuman yang penting ini, yaitu innaka in asau, jika engkau duha kepada Allah, engkau akan mendapatkan siksaan. Kemudian di sini disampaikan adanya dua model qiraah untuk ini. Boleh dibaca ini dan boleh juga dibaca in. Jika punya ayatnya, kul in akhafu in asautu rabbi. Dua-duanya adalah bagian dari qiraah sab'ah. Yang qiraah sab'ah adalah qiraah yang mutawatir. akhafu artinya ini akhafu adzab yaumin adzim, sungguh aku merasa takut dengan siksaan pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Rabbku. Dan yang dimaksud dengan hari yang besar adalah yaumul qiyamah, sebagaimana firman Allah taala, inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Sesungguhnya guncangan kiamat adalah sesuatu yang besar. Pelajaran dari dua ayat ini menjadi kewajiban sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengumumkan adanya balasan pada hari kiamat, dan bahasanya beliau adalah orang yang merasa takut dengan berjumpa pada hari kiamat jika dalam kondisi durhaka kepada Rabbnya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya maksiat adalah sebab azab. Dan maksiat ada dua macam. Durhaka, kedurhakaan itu ada dua macam. Yang pertama, kedurhakaan yang tidak akan Allah ampuni, itulah kemusyrikan dan sejenis dengannya. Kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan. Dan ada kemaksiatan yang terserah kehendak Allah. Artinya, itulah dosa besar. Artinya, jika Allah berkehendak, Allah maafkan. Jika Allah berkehendak, tidak Allah maafkan. Dan ada maksiat jenis yang ketiga yang bisa dihapus oleh amal soleh, itulah dosa-dosa kecil. Asalkan dosa kecil tersebut berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal. Sedangkan hak manusia, maka tidak boleh tidak harus mengembalikan hak kepada yang memiliki hak. Caranya dengan meminta halal dan meminta maaf ketika masih hidup di dunia, atau dengan pahala amal soleh yang akan diambil dari amal kebajikan orang-orang yang zalim dan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Jika ada yang bertanya, misalnya seorang itu bertobat dari dosa dan dosanya tersebut mengandung jinayah, kejahatan dan kezaliman kepada orang lain, maka apakah hak orang lain itu gugur, hilang ataukah tidak? Maka jawabannya, zahir hadis-hadis yang ada menunjukkan kalau hak orang lain tersebut gugur jika itu tidak berkaitan dengan masalah harta. Contohnya, orang yang berzina dengan seorang perempuan dan zinanya adalah zina pemaksaan, dalam bahasa kita pemerkosaan. Kemudian pelaku pemerkosaan itu bertobat dan benar-benar bertobat, maka kondisinya di akhirat, maka Allah menerima tobatnya dan Allah akan membuat perempuan yang dia perkosa tersebut, Allah ridha, Allah akan buat dia senang dengan Allah berikan balasan, ganjaran yang demikian besar, sehingga dia tidak menuntut menuntut orang yang berbuat zalim kepadanya. Ya, zahir nusus mengatakan bahasa, jika orang itu betul-betul bertobat, maka hak orang lain gugur, kecuali jika itu berkaitan dengan masalah harta. Kemudian ayat berikutnya, atau ini ayat yang ke-16, mayusraf anhu, siapa saja yang dipalingkan, diselamatkan dari azab pada hari itu, maka sungguh dia adalah orang yang Allah sayangi, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, untuk yusraf di sini ada dua bacaan, ada dua cara baca, boleh yusraf. Ya, sebagaimana riwayat Hafiz yang ada di mushaf. Ya, kemudian boleh juga dibaca dengan man yasrif. Kalau man yusraf, maka siapa yang dipalingkan anhu dari azab, maka sungguh Allah menyayanginya. Maka yang dimaksud dengan sungguh dia menyayanginya, maka yang dimaksud dengan dia adalah Allah. Rahimahu, maka dia menyayanginya, maka dianya adalah Allah Azza wa Jal. Jika ada yang bertanya, dari mana kita tahu kalau dia di sini adalah Allah? Maka jawabannya, karena telah lewat di ayat sebelumnya ada kalimat, jika aku durhaka kepada Rabbku. Rabbku adalah Allah. Maka siapa yang dipalingkan anhu dari azab, sungguh dia adalah orang yang disayangi oleh Rabbku. Wadhalikal fawzul mubin, dan demikian itu, yaitu as-sarfu, dipalingkan dari azab, yang bisa kita pahami dari ayat, potongan ayat sebelumnya, yaitu man yusraf, maka itu adalah fawzul mubin, keberuntungan yang sangat besar. Maka ayat ini dalil bahasanya anal fawzal hakiki, bahasanya keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan yang terjadi ketika Allah palingkan, Allah bebaskan seorang dari azab pada hari kiamat. Karena al di kata-kata al-fawz di sini al-jinsiyah libayani hakikatul jinsi. Ini demikian istilah nahwunya. Jinsiyah, tepatnya libayan hakikatul jinsi. Alladhi wal fawzul a'zam, itulah keberuntungan yang terbesar. Karena keberuntungan selain ini, itu keberuntungan di dunia adalah fawzun zail, keberuntungan yang akan pada akhirnya hilang. Sampai-sampai orang yang diberi taufik di dunia, maka keberuntungannya tidak sempurna, kecuali keberuntungan di dunia tersebut menjadi sebab untuk melakukan berbagai amal soleh, yang dengan jaya dia akan mendapatkan keberuntungan akhirat. Sedangkan mubin, isim fa'il dari abana, dan abana, abana yubinu dalam bahasa Arab, itu boleh jadi maknanya lazim dan boleh jadi mutaaddi. Artinya bisa menjadi ungkapan yang memerlukan objek dan tidak memerlukan objek. Contohnya, abanal muallimu litalibi ma'nal kitab. Pak guru menjelaskan kepada murid kandungan buku, maka ini abana di sini memerlukan objek. Namun abana as-subahu, di sini abana tidak memerlukan objek. Abana subuh artinya subuh telah terang. Artinya injala, telah terang, dan ini lazimah, tidak memerlukan objek. Maka mubin itu punya dua kemungkinan makna, bisa menjelaskan dan bisa jelas. Dan yang diinginkan di sini adalah mubin dengan makna bayyin, yaitu jelas alias makna yang lazim dan tidak memerlukan objek. Ya, maka kandungan ayat yang ke-16 dari surat Al-An'am adalah keberuntungan orang yang dipalingkan dari azab, diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Kemudian ayat ini dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat menyayangi. Karena di sini Allah ditegaskan kalau ditegaskan dengan menggunakan kata kerja, faqat rahimah, sungguh dia Allah menyayanginya. Dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala adalah sifat dzatiyah sekaligus fi'liyah. Maka jika dilihat dari objek yang disayangi, maka dia fi'liyah, artinya mengikuti kehendak Allah. Namun jika sayang itu dengan melihat, dia adalah satu sifat yang ada pada diri Allah sejak dulu tanpa awal, maka dia adalah sifat dzatiyah. Ya, maka sifat Allah ada dua macam, ada sifat yang melekat yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah untuk keberadaannya. Ya, karena dia sesuatu yang la yazalu lam yazal wa la yazalu Allah muttasifan bihi. Allah itu terus-menerus bersifat dengannya sejak dulu kala. Ini disebut sifat dzatiyah. Dan ada sifat dalam artian perbuatan, karena dalam bahasa Arab perbuatan, kata kerja itu disebut sifat, yang ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Maka jika sifat dalam pengertian berbuat, yang ini terjadi ketika dikehendak dia berkehendak dan tidak ada pada saat dia tidak berkehendak, ya, maka ini sifat fi'liyah. Maka sayang dalam artian Allah itu zat yang memiliki sifat menyayangi, maka ini sifat dzatiyah. Namun sayang dalam artian Allah menyayangi hamba-hambanya, maka ini adalah perbuatan. Dan ini ada berkaitan dengan kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak untuk menyayangi, dia sayangi siapa yang dia kehendaki untuk dia sayangi. Dan tentu sayang terhadap makhluk ini tidaklah terwujud kecuali setelah Allah berkehendak menciptakan makhluk. Sebelum ada makhluk, tentu tidak ada perbuatan menyayangi makhluk. Warahmah yakunu biha, maka jika seorang itu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka akan terwujudlah apa yang diinginkan dan terselamatkan dari hal yang dikhawatirkan. Jika ada yang bertanya apakah sayang bagi Allah, sifat kasih sayang bagi Allah itu hakiki ataukah itu majaz dalam pengertian memberi pahala atau keinginan memberi pahala, maka jawabannya sifat sayang atau kasih sayang bagi Allah adalah hakiki. Namun kita tegaskan sayangnya Allah berbeda dengan sayangnya makhluk. Yang sayangnya makhluk itu mengandung unsur kelemahan. Namun kasih sayang sang pencipta, namun kasih sayang Allah adalah kasih sayang sang pencipta yang dia adalah di atas seluruh hamba-hambanya. Memang perlu diketahui sebagian orang mengingkari adanya rahmah, adanya sifat sayang bagi Allah. Mereka mengatakan Allah tidaklah memiliki sifat menyayangi secara hakiki. Mereka mengingkari sifat ini karena dengan alasan karena jika Allah memiliki sifat menyayangi, maka sifat menyayangi itu menunjukkan riqah walin, lembek dan lembek. Dan lembek itu tidak layak bagi Allah Azza wa Jal. Maka kita katakan kepada mereka, tolong jelaskan kepada kami. Lalu apa yang dimaksud dengan rahmah di situ? Rahmah dalam ayat ini. Mereka mengatakan rahmah dalam ayat ini artinya adalah jejak dan dampak dari kasih sayang, yaitu keinginan untuk memberi pahala atau tindakan memberi pahala dan anugerah yang terwujud dengan kasih sayang Allah. Maka kita tanyakan kepada mereka, apa sih yang mendorong kalian untuk menyelewengkan kalimat yang tegas-tegas mengatakan Allah menyayangi, dan kalian selewengkan dari makna zahirnya, kemudian kalian maknai dengan makna bukan menyayangi namun memberi pahala misalnya. Maka mereka akan beralasan, karena kasih sayang dalam bentuk yang telah kami sebutkan menunjukkan kelemahan. Inilah maksimal penjelasan yang bisa mereka berikan. Maka kita katakan pada mereka bahasanya, buah dari penjelasan kalian, jawabannya bagi kami adalah sangat mudah sekali, yaitu kita katakan bahasanya kasih sayang yang kalian klaim menunjukkan kelemahan adalah kasih sayang yang ada pada makhluk. Adapun kasih sayang yang ada pada sang pencipta, maka itu tidaklah menunjukkan hal itu dari sisi manapun. Bahkan dia menunjukkan kesempurnaan anugerah dan kemurahan Allah Azza wa Jal. Kemudian kami pun sebenarnya mendebat kalian dan tidak menerima klaim kalian yang mengatakan bahwasanya lembut atau riqa lembek itu menunjukkan kelemahan. Fakam min di sultanin kawiyin, maka betapa banyak penguasa yang punya kekuasaan yang kuat, mampu untuk menghukum rakyatnya sebagaimana yang dia kehendaki, namun di sisi yang lain sang raja tersebut adalah rahim, penyayang bagi yang berhak, rakyat-rakyatnya yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Maka ternyata sifat kasih sayang tidak mengharuskan dia adalah lembek. Ini bisa jadi malah di dunia manusia kita jumpai orang yang tegas di satu sisi, dia tetap tegas meskipun dia punya sifat kasih sayang kepada orang-orang dan pihak-pihak yang berhak untuk disayangi. Maka pada awalnya kita menolak klaim kalian, klaim kalau kasih sayang menunjukkan kelemahan. Namun lau salam najadalan, seandainya klaim kalian itu kami terima dalam konteks debat, ya sudahlah, anggap saja itu benar. Maka kita katakan bahasanya kasih sayang menunjukkan kelembekan itu adalah kasih sayang makhluk. Adapun kasih sayang Allah tidak demikian, karena dia adalah kasih sayang yang berbeda dengan kasih sayang makhluk, karena dia adalah kasih sayang khusus dimiliki dan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga, keberuntungan yang hakiki yang jelas yang nyata adalah keberuntungan dalam bentuk selamat dari azab pada hari kiamat. Nas'alullah ayarzukona dhalik, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan hal tersebut. Amin. Kemudian ayat yang ke-17 adalah firman Allah Azza wa Jal, wa ayyamsaska wa yasamkallahu bidurrin, jika Allah menimpakan bencana padamu, falaka shifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bencana tersebut kecuali Allah. Wa ayyamsaska bikhairin, namun jika Allah melimpahkan kenikmatan kepadamu, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah Azza wa Jalla musallian menghibur Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan meneguhkan hati Rasulnya dan menguatkan tekadnya dengan Allah katakan, jika Allah menimpakan bencana kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Yang dimaksud dengan bencana atau darar di sini mencakup kondisi tidak nyaman berkaitan dengan badan, akal, dan harta. Ringkasnya adalah segala sesuatu yang membuat tidak nyaman seseorang. Dan di sini bidurin, di sini isim nakirah didahului syarat, ada in syartiyah, in jika. Sehingga menunjukkan makna umum. Nakirah fisyaki syarti, sehingga nakirah didahului syarat menunjukkan makna umum, sehingga maknanya madarat apapun, kesusahan apapun, musibah apapun yang Allah timpakan kepadamu, Allah yakni yusibuka yang menimpa pada dirimu, falaka syifalahu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Azza wa Jal. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah memberikan nikmat, khair di sini yang dimaksudkan adalah kebalikan dari darar. Karena khair itu maknanya banyak, bisa artinya amal soleh, bisa artinya pahala, dan bisa artinya nikmat. Dan yang dimaksudkan adalah khair dalam artian nikmat, dalam bentuk sehat, akal waras, harta berlimpah, punya keluarga dalam kondisi yang baik, hati merasa aman, dada merasa lapang, tidak penuh tekanan dan derita, dan yang lainnya. Fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah adalah zat yang Maha Kuasa untuk menghilangkan darar, bencana yang menimpamu, kemudian diubah menjadi nikmat. Sebagaimana dalam ayat yang lain di surat Yunus, wa yamsaskallahu bidurun falaka syifalahu illahu, jika Allah menimpakan bencana dan musibah padamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuriduka bi khairin, dan jika Allah menginginkan nikmat untukmu, falaradda li fadlih, maka tidak ada yang bisa mencegah dan menghambat datangnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat di surat Al-An'am ayat yang ke-17. Yang pertama, sepatutnya manusia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Karena jika seorang itu menyadari dan mengetahui matmun, isi atau konten dari ayat ini, maka dia akan mengandalkan dalam setiap urusannya, dia akan mengandalkan dan pasrahkan kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah lah yang di tangannya lah bencana dan musibah, malapetaka dan nikmat. Kemudian dalam ayat ini terdapat peneguhan pada dan penguatan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Karena Allah ingin sampaikan dengan ayat ini bahwasanya apapun upaya yang dilakukan oleh mereka-mereka untuk memberikan darar, musibah dan gangguan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu mewujudkannya jika Allah tidak mengendakinya. Kemudian dalam ayat ini terdapat dorongan dan motivasi untuk bersabar, karena jika kita mengetahui bahasanya yang menimpakan bencana adalah Allah, maka tidak boleh tidak kita bersabar, karena kita menyadari bahasanya kita adalah hamba dan Allah adalah pemilik kita, maka Dia punya hak untuk berbuat apa saja terhadap hambanya. Maka kita pun bersabar atas segala darar, segala musibah dan ketidaknyamanan yang terjadi dan menimpa pada diri kita. Kemudian poin berikutnya atau kandungan yang keempat, kuatnya harapan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal jika dia, hamba tersebut, mendapatkan musibah. Ada harapan kuat akan hilangnya madarat dan kesusahan tersebut dari dirinya. Penjelasannya ini adalah ada pada firman Allah, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah tegaskan, maka Dia adalah zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah ingin katakan, ngeri apapun kesusahan seseorang, maka sunnya Allah kuasa untuk menghilangkannya. Maka tidaklah kita memiliki harapan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena realita menunjukkan betapa banyak kesusahan terjadi pada seseorang, sampai kesusahan tersebut mengantarkan kepada al-ya'as wal kunut, putus asa dan putus asa. Lalu ternyata pada saat musibah itu berada di puncak-puncaknya, disitulah malah Allah hilangkan musibah tadi. Demikian juga betapa banyak orang yang mendapatkan yang tertimpa penyakit, sampai-sampai penyakit tersebut mengantarkan kepada ujung liang lahat, ujung liang kubur. Artinya ya orang sudah ya, sudah di titik kritis. Ya, pokoknya sudah kritis, dokter bilang kayaknya sudah hampir. Namun ternyata orang yang kritis itu, betapa banyak kita jumpai orang yang statusnya kritis, ternyata malah sembuh. Sehingga dokter pun gedek-gedek dengannya. Nah, demikian juga betapa banyak orang yang mendapatkan kemiskinan, sampai-sampai derajat dia tidak memiliki makanan pokok tiap harinya untuk makan. Tiba-tiba Allah berkehendak untuk menjadikannya orang yang kaya raya. Betapa banyak orang yang sendirian, wallahualam berjadi sendirian dalam artian tidak punya jodoh, tidak punya istri atau tidak punya suami, atau sendirian dalam makna tidak punya keturunan. Sudah puluhan tahun pontang-panting, malah ternyata setelah berada di puncak keputusasaan, adalah kayak-kayaknya tidak ada harapan, malah Allah berikan keturunan. Wahalu macara dan seterusnya. Maka kita banyak jumpai kalau kita merenung hal-hal yang luar biasa. Takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Li'anna Allah ala kulli syai'in qadir. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kelima, ayat ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah azza wa jal. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang al-mutasarif, sang pengatur. Allah atur sebagaimana yang dia kehendaki. Demikian Allah atur hamba-hambanya. Ada yang Allah timpakan bahaya, dan ada orang yang Allah berikan padanya nikmat. Kemudian poin yang keenam, bahasanya kudrah Allah, kuasa Allah itu meliputi segalanya. Fawwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Perlu diketahui dalam bahasa Arab, kudrah atau kemampuan itu kebalikannya adalah al-ajiz, tidak mampu. Dan dalam masalah ini terdapat dua sifat yang mirip yang atau berdekatan. Ada kuah dan ada kudrah. Dan beda antara kuah dan kudrah, kuat dan mampu, itu dalam bahasa Arab bisa kita ketahui bedanya dengan melihat definisinya. Maka kudrah artinya tamakun minal fi'li, bila ajizin, mampu melakukan satu perbuatan dan tanpa adanya ajiz, tanpa adanya ketidakberdayaan. Sedangkan kuat artinya tamakun minal fi'li, mampu untuk melakukan satu perbuatan bila da'af, dan itu perbuatan tadi dilakukan tanpa ada kelemahan. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang kudrah. Allah katakan, wa makana la yu'jizahu min syai', tidak ada satupun di langit, tidak pula di bumi yang membuat Allah ajiz, tidak berdaya. Kebalikannya, innahu kana aliman qadira, karena Allah zat yang maha mengetahui dan maha kuasa. Maka surat Fatir ayat 44 mengisyaratkan bahasanya kebalikan dari ajiz adalah kudrah. Kemudian tentang kuat, ada firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah lah yang menciptakan kalian manusia dari kondisi lemah yaitu bayi, thumma ja'ala min ba'di dha'fin, dan Allah ubah setelah dulunya lemah yaitu bayi menjadi kuat setelah dewasa. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian setelah kuat yaitu dewasa, Allah jadikan dha'fan, lemah, jadi kakek-kakek dan nenek-nenek yang berjalan pun harus tertatih-tatih, sudah tidak lagi bisa lompat jauh, karena kalau memaksakan diri nanti bisa keseliu semua. Wa syaibah, dan rambut pun berubahan, satu hal yang tidak terjadi di masa mudanya. Maka surat Ar-Rum 54 ini mengisyaratkan kebalikan dari kuwah adalah dhaf. Namun pertanyaannya, manakah yang lebih luas cakupannya antara kuat sama mampu? Maka jawabannya, kuat, maka dia itu lebih luas cakupannya. Karena kata-kata kuat dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk orang yang punya perasaan dan keinginan, punya dhil iradah, bisa diberikan kepada makhluk yang punya keinginan dan ataupun makhluk yang tidak punya keinginan. Maka boleh ada kalimat fulanun kawiyun, manusia itu kuat. Namun boleh juga al-hadidu kawiyun, besi itu kuat. Adapun kudrah, maka kudrah tidaklah ada dalam bahasa Arab kecuali untuk ada pada makhluk yang punya keinginan. Maka tidak boleh dalam bahasa Arab mengatakan al-babu qadirun, pintu itu mampu. Karena dia tidak memiliki keinginan. Namun manusia huwa qadir, boleh. Itu dari sisi cakupannya. Kemudian dari sisi kesempurnaan, maka kuat itu lebih sempurna. Li'annahu yalzam, karena konsekuensi dari ketika seorang itu memiliki kuat, ada pada dirinya kuat, maka dia punya kemampuan. Ya, karena yang namanya kuat itu adalah kudroh ma'ziyadah. Mampu yang plus, namun tidak sebaliknya. Orang yang punya kemampuan belum tentu orang yang punya kekuatan. Contoh antara kuat dan mampu, contohnya dalam bahasa Arab, misalnya birojulin kilalau, ada seorang yang diperintahkan kepadanya bawa batu ini, maka dia bisa membawanya namun dengan susah payah. Maka label apa yang bisa kita berikan untuk orang tersebut? Maka jawabannya, kita labeli dia, bahasanya dia adalah orang yang qadir, mampu, namun bukan orang yang kuat. Orang kedua, kita katakan kepadanya, bawa batu ini, maka dia pun menghadapkan dirinya pada berada di depan batu tersebut untuk membawanya, ternyata dia tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Maka kita katakan, orang ini ajiz, tidak memiliki kemampuan. Orang yang ketiga, kita minta, bawa batu ini, maka dia mengambilnya seakan-akan dia cuma sekedar bulu ayam, ya, enteng sekali. Fahadha kawiyun. Wah, inilah orang yang kuat. Tentu orang yang kawiyun itu adalah orang yang qadirun mimbabil awla. Lebih-lebih. Tentu dia adalah orang yang qadir. Maka ada orang yang ajiz, bawa batu ini, sama sekali dia tidak bisa membawanya, itu ajiz. Kemudian ada bawa batu ini, kemudian dia bisa membawa dan memindahnya, namun dengan susah payah, bolak-balik, kemudian berhenti, semua keringat keluar. Maka ini qadir, namun tidak qawi. Orang yang kemudian mampu membawanya dan tanpa keluar keringat, maka kita katakan dalam bahasa Arab dia adalah qawi. Fakulu syai'in hatta wa in ba'uda fi dhihnika, maka segala sesuatu meskipun itu ba'uda, mustahil dalam pikiranmu, sadarilah dan ingatlah, fallah qadirun alaihi, Allah kuasa. Mengat firman Allah Ta'ala, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu Allah ingatkan nabinya Zakaria ketika Zakaria berdoa atau berkata kepada Allah, Rabbi wahai Rabbku, anna yakunu, min aina yakunu li ghulamun, dari mana aku punya anak laki-laki, wa kanat imra'ati akira, sedangkan istriku adalah mandul, wa qad balagtu min al-kibari itiya, dan aku adalah tua yang sudah sangat. Ini istriku mandul, aku adalah orang yang sangat-sangat tua, yang tentu bahasa biologisnya, kualitas spermanya sudah sangat-sangat tidak berkualitas, gimana aku punya anak? Maka Allah berfirman kepada Zakaria, kadzalika qala rabbuka huwa aliyyun hayyun, demikianlah Rabbmu berfirman, itu mudah bagiku, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Tidakkah engkau ingat? Engkau sadari sungguh Allah, sungguh aku telah menciptakan wa Zakaria sebelumnya wa lam taku syai'a, dan engkau bukanlah apa-apa dari ketiadaan. Maka zat yang menciptakan wahai Zakaria sebelumnya dalam keadaan engkau bukan apa-apa, tentu dia kuasa untuk menciptakan anak bagimu. Maka di sini di ayat ini terdapat kias aulawiyah. Maka jika menciptakan bapaknya saja gampang, apalagi menciptakan anaknya tentu lebih gampang. Dan ini adalah kias yang wadih. Atau minimal kita katakan kias di sini adalah kias mithli. Ya, anggap saja semisal. Sama-sama berasal dari ketiadaan. Zakaria tidak ada menjadi ada. Maka kemudian anaknya Zakaria yaitu Yahya pun sama, dari tidak ada menjadi ada. Falqadir, maka zat yang kuasa terhadap sesuatu yang tidak ada, tentu mampu untuk menciptakan. Wal qadir alal ijad, qadir alal adam. Dan zat yang kuasa untuk mencipta dan membuat, tentu kuasa untuk meniadakan. Oleh karena itu, wahai saudaraku, janganlah anda merasa mustahil untuk ketika anda memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuatu. Maka jangan merasa itu satu hal yang sangat besar bagi Allah, apa Allah kuasa mewujudkannya. Asalkan itu adalah sesuatu yang la takunu fihi mu'tadiyan fi du'a, yang engkau bukanlah orang yang kelewat batas dalam berdoa. Meskipun dalam pandanganmu terwujudnya hal tersebut adalah ba'id dan satu hal yang jauh, artinya sesuatu hal yang mustahil. Li'anna Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, ingatlah bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, dengan tadi catatan, ya, jangan merasa mustahil ketika kita berdoa minta kepada Allah sesuatu, asalkan sesuatu tersebut sesuatu yang tidak kelewat batas. Ya, kalau itu sesuatu yang kelewat batas, ada orang sekarang, ya Allah, utuskanlah Nabi, datangkanlah Nabi yang baru, tentu ya ini kelewat batas dalam doa. Ya, tentunya satu hal yang tidak mungkin ada. Dan itu tidak boleh. Dan secara realita juga tidak akan pernah ada. Ya, maka di sini di ayat ini di Al-An'am 17 Allah tegaskan bahasanya bencana dan malapetaka yang ada pada di alam oleh manusia tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makhluk sehebat apapun tidak bisa. Berhala-berhala yang disembah selain Allah, dewa ini dewa itu, seluruhnya tidak bisa. Dalam keyakinan kita tidak bisa. Lalu bagaimanakah jika kita jumpai ada orang yang minta kepada berhalanya, dia dalam kondisi sakit, kemudian minta, kemudian sembuh seketika. Maka apakah realita tersebut menyebab, maka berdasarkan ayat ini tentu kita katakan bahasanya berhala, bukan berhala itu yang menjadi sebab hilangnya keburukan pada dirinya. Maka nikmat itu nikmat sehat itu yang kita katakan adalah terjadi ingda doa lebih doa. Terjadi bukan karena sebab doa dia kepada berhala, namun itu terjadi pas bersamaan dengan doa dia kepada berhala sesembahannya. Maka sehat yang terjadi pada orang yang minta-minta kepada selain Allah, itu sehatnya itu terjadi saat dia berdoa kepada berhalanya dan bukan bidu'aihi, bukan karena sebab doanya. Karena itu bukanlah sebab, karena doa kepada berhala bukanlah sebab terwujudnya kenikmatan, karena yang bisa memberikan kenikmatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi